Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pengajian kita membaca syarah Al-Aqidatul Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras alaihi rahmatullah. Kita masih di ayat yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, ini di antara ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat dalam surah Al-Hadid, yaitu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha pertama, al-awwal, ini nama Allah, wal akhir, ini juga nama Allah, yang di dalamnya terkandung sifat. Nah, kadang ada yang bertanya, belum bisa membedakan antara sifat dan nama. Wah, ini muskilah juga ini. Nama dengan sifat belum bisa dibedakan. Sampai kemarin ada yang selesai pelajaran tanya, bagaimana menentukan sifat dan nama itu? Ya. Sifat dan nama. Kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya berbentuk isim fa'il, fa'il bentuknya, hakim, aziz, sami', basir, khabir, jelas? Itu nama itu, bentuknya fa'il, bentuk timbangannya fa'il, sami' yang maha mendengar, basir maha melihat, Al-Khabir yang maha berilmu, mengetahui. Al-Alim, maha mengetahui. Ya. Al-Aziz, maha mulia. Fa'il bentuknya. Fa'il. Jelas ya? Ini nama. Ini kalau mau menentukan nama. Tapi tidak semua bentuk seperti itu. Seperti ini. Al-Awwal, ini nama ini. Nama. Sebab memang dia isim bentuknya. Apa tanda isim itu? Ada alif lamnya. Al-awwal ada alif lamnya. Maksudnya itu nama isim. Wal-akhir. Jelas ya? Nah, kalau sifat, kebanyakannya biasanya datang itu dalam bentuk kata kerja. Itu sifat. Seperti dalam hadis, dalam Al-Quran. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Datang Allah, nanti pada hari kiamat akan datang Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara, menghukumi hamba. Ini sifat. Beda kan bentuknya? Kata kerja dengan isim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yanzilu, Allah Subhanahu wa taala itu turun. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunia. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. Ini bentuk kata kerja. Ini sifat, bukan nama. Ini harus dibedakan ini. Sebab banyak hukum-hukum di dalamnya. Ada perbedaan-perbedaannya. Seperti kita bisa menarik kesimpulan apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam buku-buku, Semua nama Allah Subhanahu wa taala, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terkandung sifat di dalam. Seperti ini yang di depan kita ini, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ini empat nama Allah sebutkan. Allah namakan empat nama ini dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Allah namakan nama ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah namakan dirinya dengan empat nama ini. Wal awwal, nama. Di dalamnya terkandung sifat, sifat apa? Allah itu maha pertama. Yang maha pertama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan maknanya dalam hadis. Maknanya apa? Laisa qablahu syai. Tidak ada sebelum Allah sesuatu. Tidak ada sesuatu yang mendahului Allah. Itu makna al-awwal. Itu makna nama Allah al-awwal, yang maha pertama. Jadi semua nama-nama Allah yang Allah namakan dirinya dalam Al-Qur'an atau dalam hadis melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terkandung sifat di dalamnya. Tapi tidak semua sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya, itu ada nama di dalam. Paham ya? Dibedakan. Seperti Nabi SAW menyebutkan Allah itu turun. Yanzil Rabbuna tabarak wa ta'ala. Allah turun di langit dunia. Tidak boleh kita namakan Allah. Allah memiliki nama An-Nazil, yang turun, yang maha turun. Tidak. Sebab nama itu agak sempit dia. Pembahasannya terbatas pada memang sekedar penyebutan nama saja harus. Berbeda dengan sifat Allah. Agak luas pembahasannya. Dari nama bisa kita ambil sifat. Dari fi'il, kata kerja, bisa kita ambil sifat. Kalau nama enggak, nama hanya sekedar nama dan situ saja dia sempit pembahasannya. Seperti ya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, mereka musuh-musuh Allah ingin membuat makar, tipu daya. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, memenipu Allah. Allah balas tipu dayanya, makar. Dalam ayat ini Allah sebutkan Allah bersifat sifat makar. Tidak boleh kita namakan Allah. Allah bernama dengan Al-Makil, yang maha memberikan makar, tipu daya. Tidak boleh. Ini pun sifat ini, Al-Makir ini, bukan sifat yang mutlak. Seperti sifat pendengaran-pendengaran, tidak. Sifat Al-Makir, kita sifatkan Allah dengan sifat makar, tipu daya, menipu. Itu dalam bentuk muqabalah. Ketika membalas. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin dibuat makar padanya, ingin ditipu, Allah balas tipu dayanya. Kan begitu. Supaya nampak kesempurnaan itu sebagai sifat. Nampak jelas kesempurnaan itu. Sebab semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu indah. Asalnya kan menipu, itu kan sifat jelek itu. Tapi kapan sifat itu indah untuk Allah, sempurna untuk Allah? Ketika Allah membalas. Tapi kalau Allah ditipu misalnya, dimakar Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membalas. Ini kurang untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha membalas makarnya. Orang munafik ini menipu Allah Subhanahu wa taala, Allah balas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, kata Allah. Orang-orang munafik ingin menipu Allah. Tahu orang-orang munafik kan salat juga bersama Nabi. Tetapi ingin menipu. Pura-pura. Kata Allah, wa huwa khadi'uhum. Allah balas tipu daya mereka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ditipu, tidak dibuat makar, Allah Subhanahu wa taala tidak menipu. Tidak memberikan makar. Ini sifat nanti akan disebutkan, sifat-sifat seperti ini ada dalam Al-Qur'an. Yang sifat tersebut kita tidak boleh sifatkan Allah secara mutlak. Baik. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat empat nama. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan empat nama ini. Al-Awwal, Wal-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan satu sifatnya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras, rahimahullahu taala, thumma khutimatil ayatu bima yufidu ihatata ilmihi bi kulli syai'in minal umuril madiyah wal hadirah. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menutup ayat itu dengan satu sifat, yaitu keluasan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, perkara yang telah berlalu, madiyah, wal hadirah, yang sekarang, wal mustaqbalah, dan yang akan datang. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Bahkan yang tidak terjadi pun Allah tahu. Yang tidak terjadi, seandainya ini terjadi, Allah tahu bagaimana akan terjadinya. Apa yang terjadi kalau itu yang tidak terjadi, terjadi. Allah tahu terjadinya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik yang tidak ikut berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, walau kharaju fikum mazadukum illa khabala. Kata Allah, seandainya itu, ini sudah terjadi ya, sudah terjadi. Para sahabat sudah berperang, orang munafik tidak ikut, takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka ikut berperang, itu seandainya terjadi itu, mazadukum illa khabala. Kata Allah, tidak akan menambah untuk kalian wahai para sahabat kecuali penderitaan saja. Syukur-syukur kalian mereka tidak ikut. Kalau mereka ikut berperang, kalian akan semakin menderita. Semakin susah. Ini perhatikan, ini sesuatu yang tidak terjadi, tapi seandainya terjadi Allah tahu apa hasilnya. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan ihatatu ilmi, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Mereka menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah tidak tahu perkara itu kecuali setelah terjadinya. Nanti terjadi baru Allah tahu. Nah, ini kafir. Kenapa? Menolak sifat ilmu. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu perkara itu. Kata beliau, wa minal alamil ulwi wassufli, dan alam atas, alam bawah. Itu langit beserta penduduknya, beserta apa yang di langit, bintang, bulan, matahari, semuanya di atas. Wassufli, dan yang di bawah, manusia, tumbuh-tumbuhannya, hewannya, di lautnya, isi laut. Ini alam bawah namanya. Jadi dua alam. Alam ulwi, alam atas, wa alam sufli, alam bawah. Wa minal wajibat wal jaizat. Al wajibat itu tentang perkara-perkara yang gaib, tentang nama-nama dan sifatnya Allah tahu, yang makhluk tidak tahu. Wal jaizat. Wal jaizat ini tentang makhluk, semua makhluk Allah tahu, perkara makhluk. Ini istilah-istilah ahlul kalam ini. Al wajibat, jaizat. Dipakai oleh Khalil Harras untuk membantah. Sebentar akan dibantah Syekh. Beliau rahimahullah akan membantah Al-Kalam. Jadi seluruhnya Allah Subhanahu wa taala tahu. Wal mustahilat. Hal-hal yang tidak terjadi, mustahilat yang tidak terjadi. Sesuatu yang tidak ada wujudnya. Allah tahu seandainya itu ada bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini maksudnya ya. Fala yaghibu an ilmihi mithqalu dzarrah fil ardi wala fis sama. Kata Syekh, tidak ada yang gaib, tidak ada yang Allah tidak tahu sedikit pun, walaupun sebesar biji sawi yang dzarrah, yang kecil, di langit dan di bumi, tidak ada yang Allah tidak tahu. Fal ayatu kulluha fi sya'ni ihatati rabbi subhanahu bi jami'i khalqihi min kulli wajhin. Ayat itu wal awwal wal wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Kata Syekh, ayat ini menyebutkan seluruh keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Tidak ada yang terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang dikhianati oleh mata itu. Maksudnya apa yang mata-mata manusia tidak lihat, Allah tahu. Manusia berbuat, manusia yang lain tidak tahu apa yang diperbuat saudaranya. Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Walaupun manusia yang lain tidak tahu apa yang diperbuat manusia yang lainnya. Wa ma tukhfi sudur, kata Allah, dan Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Ini keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh, perhatikan, wa annal awalima kullaha fi qabdati yadihi ka khurdalah fi yadil abdi. Beliau permisalkan bahwa semuanya, langit dan bumi, semuanya, kata Allah, semua alam, alam atas, alam bawah, semuanya dipermisalkan oleh Syekh seperti genggaman di tangan khardal, biji kecilnya di tangan seseorang. Ini permisalan disebut oleh Syekh. Seperti ini, semua alam atas, alam bawah, semuanya beserta isi-isinya dan apa di antara keduanya diibaratkan seperti biji kecil digenggaman seseorang. Maksudnya tidak ada yang tidak ditahu. Wala yafutuhu minha syai', tidak ada yang luput darinya. Bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an, was-samawati matwiyatun biyaminihi wal-ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Langit-langit semuanya, kata Allah, digenggam oleh tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Bumi semua dalam genggaman Allah. Cih. Ini menunjukkan bahwa apa yang mau disombongkan oleh manusia? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala penguasa. Allah Subhanahu wa taala mutakabbir. Penguasa. Wa inna ma ata bain hadhihi sifat bil waw ma anna jariyatun ala mausufin wahid li ziyadati takrir wa ta'kid. Ini ilmu faedah dari Syekh. Perhatikan, Allah menyebutkan empat nama ini pakai waw. Dialah yang maha pertama, waw, wal akhir, dan waw, az-zahir, dan al-batin. Kenapa Allah mengatakan wal awal, al akhir, az-zahir, al-batin? Ada wawnya semua perantaraan. Coba lihat ayatnya. Wal awal wa al akhir wa az-zahir wa al-batin. Ada huruf waw. Kenapa, kata Syekh, Allah menyebutkan empat sifat ini, empat nama ini bergandengan dengan huruf waw dan artinya waw itu. Seperti dalam bahasa Arab, ya'a Muhammadun wa Zaidun. Datang Muhammad dan Zaid. Huruf waw, iya. O atof. Ma'anna jariyatun ala mausufin wahid. Perhatikan, kata Syekh, ini faedah yang penting. Padahal empat nama ini satu saja yang disifatkan. Ya tidak? Semuanya Allah. Tapi ketika Allah sebutkan empat nama ini, empat sifat ini, Allah sebutkan pakai waw. Padahal yang dinamai satu saja. Bukan empat yang dinamai, satu. Ya. Apa faedahnya, kata Syekh, li ziyadati takriri wa ta'kid, untuk menambah taukid, menguatkan bahwa betul-betul Allah yang maha pertama, betul-betul Allah yang maha terakhir, betul-betul Allah maha zahir. Apa kemarin makna zahir? Dialah yang zahir. Apa kemarin maknanya? Hah? Lupa. Kemarin sudah, pekan lalu, dialah Allah yang maha zahir. Jangan bilang nampak, orang Indonesia itu. Hah? Tinggi, ahsan, masya Allah. Dapat aku sebentar. Tinggi. Iya. Dialah Allah yang maha pertama, yang maha akhir, dan maha zahir. Apa makna maha zahir? Nabi tafsirkan dalam hadis. Makna zahir adalah laisa fawqa syai', yang tidak ada di atasnya Allah sesuatu. Berarti Allah maha tinggi. Itu makna zahir. Al-batin, apa kemarin? Dekat. Bersama dengan ketinggian Allah, Allah di atas. Ya, Allah dekat bersama makhluknya. Bukan zatnya, tapi ilmunya, pendengarannya, pengetahuannya, penguasaannya, pengaturan Allah dekat. Ya. Masya Allah ya, ketika Allah sebutkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung tutup. Supaya jangan muncul sangkaan-sangkaan jelek kepada makhluk. hak-haknya. Untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup. Dialah Allah yang maha batin. Allah dekat. Mungkin ketika diketahui Allah di atas, oh berarti Allah sedang melihat. Setelah akan berbuat apa saja, Allah tinggi di atas berarti tidak lihat. Dan dalam ayat, beberapa ayat banyak dalam Al-Quran, Allah selalu menggandengkan ketinggian Allah dengan dekatnya Allah. Nanti akan kita bahas tersendiri. Ada babnya tentang sifat ma'iyah, kebersamaan Allah. Allah dekat bersama makhluknya, tapi itu tidak bertentangan dengan ketinggian Allah. Allah tinggi di atas dan Allah dekat kepada makhluknya. Bukan dekat zatnya, tapi ilmunya Allah. Dan Allah sebutkan dalam dua ayat ketinggian Allah, dan Allah sebutkan Allah dekat bersama makhluknya. Allah dekat bersama makhluknya. Insya Allah akan ada babnya. Makanya disitulah kebatilan orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Iya betul. Dia dapat ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Padahal makna kalimat itu diambil dari kesempurnaan kalimatnya. Mereka jangan ambil ayat sepotong. Mereka ambil cuma sepotongnya. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Coba lihat awal ayatnya. Awal ayatnya itu Allah menyebutkan walladzi khalaqas samawati wal ardu fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian Allah tinggi di atas. Kalau ayat tersebut mengatakan Allah bersama makhluknya, untuk apa Allah sebutkan di awal ayat Allah tinggi di atas? Berarti bertentangan ayat itu. Ketika Allah menyebutkan zat Allah ada di atas, tinggi di atas, berarti di akhir ayat Allah katakan dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah tutup lagi dengan wa huwa bikulli syai'in alim, dengan ilmunya. Berarti sudah, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Berarti yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya bukan zatnya Allah, tapi ilmu, pendengaran, penglihatan. Itu baru benar maknanya. Sebab diambil dari keseluruhan ayatnya. Sama kalau kita mengatakan Allah berfirman fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Nah, datang orang, oh enggak usah sholat, celaka orang yang sholat. Padahal ada ayat setelahnya. Siapa yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang sahun dalam sholatnya, lalai. Siapa lagi? Walladzina hum yuraun, yang mereka yuraun, hanya ingin dilihat saja ketika sholat, riya. Nah, ini celaka. Makanya jangan ambil sepotong, dibuang sepotong. Sempurnakan ayatnya. Supaya tidak ada pertentangan. Jadi ini faedahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan di antara empat nama ini dengan waw. Untuk menambah penguat. Sama dalam surah Al-Buruj. Dalam surah Al-Buruj. Wa huwal ghafurul wadud. Zul arsyil majid fa'alu lima yurid. Itu semua sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disifati adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-waw taqtadi tahqiqal wasfil mutaqaddimi wa taqriruh wa husna dzalika limaji'iha baina awsafin mutaqabilah qad yasbiqu ila al-wahmi istib'adu ittisal biha jami'a. Masya Allah. Ini salah satu fungsinya. Hikmah kenapa Allah mendatangkan di antara empat nama ini dengan huruf waw. Huwal awwalu wa al-akhiru. Kenapa? Kata beliau, sebab waw itu, di antara makna waw, itu mengandung makna tahqiq, penguat sifat yang telah berlalu dengan sifat yang kedua setelah waw. Apa maksudnya? Jadi kalau ada sifat diantara dengan huruf waw, maknanya ini, huruf ini sifat yang kedua setelah waw menguatkan yang pertama tadi. Saling menguatkan karena diantara dengan huruf waw. Wahusna dzalika limaji'iha bain asofin al-mutaqabila. Dan lebih indah lagi, tambah sempurna lagi ketika disebutkan huruf waw di antara dua sifat yang saling tolak belakang, yang saling bertentangan. Dialah Allah yang maha pertama, dialah Allah yang maha terakhir. Ini kan yang pertama dan terakhir ini kan saling bertentangan, sifat yang saling berjauhan. Ya, mungkin muncul waham, muncul sangkaan ketika Allah sifatkan dirinya dengan yang maha pertama. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala bukan terakhir. Tapi yang paling pertama. Sebab kebiasaan kita kalau datang pertama, bukan yang terakhir. Karena terakhir dan pertama dan terakhir itu sifat yang bertentangan. Nah, ketika Allah datangkan dengan huruf waw di antara dua sifat yang saling bertolak belakang, maka itu kata beliau, qad yusbiqu ila al-waham istib'adu ittisal biha jami'an. Ya, muncul waham. Mungkin dua sifat ini tidak mungkin bertemu dalam satu yang disifati. Masa dia pertama, dia juga terakhir. Kan begitu. Maka Allah datangkan dengan huruf waw untuk menguatkan bahwa betul-betul Allah yang pertama, dia pula yang terakhir. Fa'inna al-awwaliyata tunafil akhiriyah. Sebab kepertamaan itu, awal itu menafikan yang terakhir. Itu biasanya ya, yang berjalan. Kalau pertama, itu bukan dia yang terakhir. Sebab dia yang paling cepat datang. Biasanya yang terakhir itu yang terakhir dia datang. Baru dia terakhir pulang. Kan begitu. Di zahir ini secara zahir ya, yang secara kebiasaan. Wa kadzalika zahiriyah awal batiniyah, demikian pula maha zahir Allah, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang bertentangan dengan dekatnya seseorang, dekatnya kalau misalnya dalam kehidupan kita, biasanya kalau yang tinggi berarti jauh itu kan? Dia di atas, berarti dia tidak lihat yang di bawah atau jauh dengan yang di bawah, tapi Allah tidak. Allah namakan dirinya wa zahir bersama dengan Allah batin, Allah dekat. Fadafa'al tawahhumul inkar bidzalika ta'kid, maka hilanglah, tertolaklah sangkaan-sangkaan yang akan muncul itu dengan Allah kuatkan dengan huruf waw. Hilang sangkaan seperti itu. Ini subhanallah, inilah salah satu rahasia di balik nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada sifat yang Allah sifatkan, Allah munculkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu karena memang ingin menolak waham, menolak sangkaan, supaya tidak ada sangkaan-sangkaan yang buruk untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah tutup sangkaan itu. Seperti dalam surat Qaf, Allah mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah katakan wa ma, di akhir ayat, wa ma massana min lughub. Allah tidak disentuh, Allah tidak merasa capek. Langsung Allah tutup sangkaan itu. Ya, mungkin ada yang berpikir, 6 hari luas begini, tidak ada tiangnya. Allah ciptakan hanya 6 hari. Maka Allah tutup dengan sangkaan itu dengan firman-Nya, wa ma massana min lughub. Allah tidak tersentuh dengan rasa capek. Seperti itu, sama juga ini. Untuk menghilangkan sangkaan yang jelek untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai ayat yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan. Ayat yang berikutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayat yang berikutnya yang menjelaskan tentang sifat Allah, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Kata Allah, bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Wa huwal 'alimul hakim. Ayat yang kedua. Yang berikutnya, dialah Allah yang maha berilmu, yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yajri fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'rudu fiha. Dialah Allah yang mengetahui apa-apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dan dialah Allah yang maha mengetahui apa-apa yang turun dari langit dan apa yang keluar. Apa yang naik. Ya'rud, apa yang naik ke atas langit. Kemudian ayat yang berikutnya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dialah Allah yang mengetahui kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Dan dialah Allah yang mengetahui ma fil barri wal bahr, apa yang di darat dan di lautan. Wa ma taskutu min waraqatin. Tidaklah selembar pohon, selembar daun itu jatuh dari pohonnya illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu. Wa la habbatin, tidaklah biji fi dhulumatil ard, dalam kegelapan malam. Wa la rutubin, tidaklah yang basah dan tidaklah yang kering illa fi kitabim mubin, kecuali sudah tertulis dalam kitab. Lawal mahfuz. Wa ma tahmilu min unta wa la tadu illa bi ilmi. Tidaklah seorang perempuan yang hamil itu mengandung, dan tidaklah ketika dia mengeluarkan kandungannya melahirkan illa bi ilmi, kecuali dengan ilmu Allah. Allah tahu semua. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah mengumpulkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat-ayat yang Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebutkan tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Yang setelah itu beberapa ayat tentang satu sifat yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat komentar Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Kata beliau syarh qauluhu, firman Allah di atas, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup, yang tidak mati. Sampai akhir ayat yang ini tadi sebutkan, beliau mengatakan hadhil jumlah minal ayati saqahal muallifu li isbati ba'd asma'i wa sifat. Kata penulis, ayat-ayat ini semua yang Syekh sebutkan ini untuk menetapkan beberapa nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah. Fal ayatul ula, ayat yang pertama yaitu mana? Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ayat ini kata Syekh, fiha isbatu ismil hayy. Di dalam ayat ini terdapat penetapan nama Allah Al-Hayy. Nama ya, bukan sifat. Nama. Nah, tapi dalam nama ini terkandung si sifat. Yaitu sifat hidup. Ya, makanya Allah katakan bertawakkallah kepada Dia yang Maha hidup, yang tidak mati. Sebagaimana kama tadamma salbal maut alladhi huwa diddu hayati anhu, sebagaimana yang telah tetap dalam ayat itu salba, penafian sifat mati, yang sifat mati ini adalah lawan dari sifat hidup. Yaitu setelah Allah sifatkan dirinya dengan hidup, Allah nafikan lagi, bertawakkallah kepada Allah yang Maha hidup, yang tidak mati. Untuk menguatkan lagi bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat hidup yang tidak mati. Yang tidak mati. Berbeda dengan makhluk, makhluk hidup juga. Binatang, manusia hidup. Tapi sifat hidup mereka sifat hidup yang kurang, tidak sempurna. Adapun sifat hidup Allah Subhanahu wa taala sempurna. Sifat hidup Allah, Allah tidak diawali dengan kematian, tidak diawali dengan ketiadaan, dan tidak diakhiri dengan kematian. Adapun manusia diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kematian. Kemudian sifat manusia, hidup mereka ada tidurnya, ada ngantuknya, dan sifat-sifat ini yang ada pada makhluk Allah sudah nafikan dalam Al-Quran. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Kenapa? Untuk menjelaskan sifat hidup Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan kaidahnya ya. Kalau ada sifat penafian yang bentuknya ditolak dari Allah, dinafikan dari Allah, apa kemarin ilmunya? Untuk menetapkan lawannya secara sempurna. Kata beliau, wa qad qaddamna annahu subhanahu hayyun bi hayatin, dan telah berlalu, maksudnya dalam surah dalam ayatul kursi. Sudah berlalu sebenarnya ini, sudah terulang. Wa qad qaddamna annahu subhanahu hayyun bi hayatin. Dan telah berlalu, sudah kita sebutkan bahwa Allah memiliki sifat hidup dengan kehidupan ya sifatum lahu lazimah li dzati. Yang sifat itu terus menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat lazimah. Sifat yang terus menerus ada pada Allah. Ini juga sudah kita sebutkan ilmunya. Sifat Allah terbagi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah ini termasuk ini, sifat al-hayat. Sifat dzatiyah itu apa? Sifat yang terus menerus Allah bersifat dengan sifat tersebut. Tidak pernah terlepas dari Allah. La yang faqu anhu. Itu sifat dzatiyah, seperti sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat tangan, sifat ilmu. Ini sifat dzatiyah, yaitu sifat yang terus menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Tidak pernah Allah itu tidak tahu walaupun sedetik. Tidak pernah Allah itu disifatkan dengan jahil, bodoh, walaupun sebentar. Sifat hidup juga, tidak pernah Allah katakan mati sebentar, kemudian hidup lagi. Lah. Ini semua sifat-sifat zatiyah yang terus-menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Ada sifat namanya sifat fi'liyah, perbuatan. Ini sifat bentuknya perbuatan Allah. Yang Allah kalau berkehendak, Allah bersifat dengan sifat itu. Allah lakukan. Kalau tidak, maka tidak. Seperti sifat apa? Nah, contohnya, seperti sifat? Hah? Turun. Nah, Nabi sebutkan dalam hadis Allah turun seperti yang malam terakhir. Berarti kalau siang, pagi tidak. Sebab itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah bersifat berkehendak, Allah lakukan. Apalagi? Sifat fi'liyah. Hah? Hah? Hah? Istiwa. Kapan ada istiwa? Kapan? Kapan? Hah? Setelah penciptaan langit dan bumi. So, Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi, kemudian summastawa ala arsy. Kemudian setelah itu Allah beristiwa tinggi di atas arsy. Ya. Apalagi mencintai, ya. Hah? Gogok, murka. Ya. Sebab ada yang Allah cintai, ada yang Allah murkai. Berarti sesuai dengan perbuatan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Ini perbedaannya. Nah, sifat al-haya termasuk sifat zatiyah. Ini sudah disebutkan. Lazimatun li sifat li zatihi. Terus menerus lazimah ada pada zat Allah. Fala ya'ridu laha mautun. Yang Allah tidak pernah merasakan kematian, wala zawalun, dan tidak pernah ya Allah bersifat dengan zawal, akan pergi Allah, akan hilang, akan mati, enggak. Wa anna hayatahu akmal, dan sifat hidup Allah sempurna sebagaimana telah kita jelaskan. Wa hayat wa akmal wa anna hayatahu akmalu hayatin wa atamma. Sifat hidup Allah adalah sifat hidup yang paling sempurna. Fayastalzimu thubutuha lahu thubuta kulli kamalin yudadduna fihi kamal haya. Yang mengharuskan ketika kita tetapkan sifat ini untuk Allah, mengharuskan apa? Penetapan seluruh kesempurnaan yang melawan kesempurnaan sifat hidup. Apa maksudnya kalimatnya, Syekh? Hah? Ketika kita sifatkan Allah Maha Hidup, berarti mengharuskan kita untuk menolak semua sifat-sifat yang menafikan, yang melawan sifat hidup. Seperti apa? Tidur, mati, ngantuk. Paham ya? Bodoh. So, kalau manusia misalnya bodoh, berarti kita katakan dia hidupnya tidak sempurna. Paham ya? Jadi semua sifat-sifat yang bertentangan dengan kesempurnaan sifat hidup dinafikan dari Allah. Apalagi? Tuli. Buta. Ini sifat-sifat yang menafikan kesempurnaan sifat hidup. Sebab misalnya seseorang buta dia, maka kita katakan tidak sempurna hidupnya. Kan begitu? Tuli. Oh, kita katakan dia tidak sempurna hidupnya. Ini maksudnya kalimat terakhir ini. Jadi ketika kita tetapkan sifat hidup untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mengharuskan kita menafikan dari Allah, menghilangkan dari Allah seluruh sifat-sifat yang bisa mencacati sifat kesempurnaan hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ammal ayatul baqiyah. Adapun ayat yang tersisa ya, setelahnya, yang semua ayat itu menjelaskan tentang keluasan ilmunya. Fadhiha isbatu sifatil ilmi wa ma istuqqa minha ka kauni aliman wa ya'lam wa ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Syekh, ayat yang setelahnya itu menyebutkan tentang penetapan sifat ilmu Allah mengetahui. Dan apa yang terpecah darinya? Maksudnya yang terpecah dari kata ilmu, berarti ya'lamu wa alima, sama kata kerja saja. Hanya bentuk lampau, bentuknya sama. Jadi semuanya penetapan sifat ilmu. Ini Syekh ingin jelaskan bahwa ketika Allah menyebutkan, ini faedah penting juga, ketika Allah mensifatkan dirinya dalam Al-Quran, itu bentuknya berbeda-beda. Kadang datang dalam bentuk kata kerja, bentuk lampau. Seperti kata alimah, Allah telah tahu. Wa ya'lamu, Allah tahu. Kemudian kata kadang dengan penyebutan masdar. Wa indahu ilmu sa'ah, ilmu. Yang semua kesimpulannya sama, bahwa Allah Maha mengetahui. Tapi datangnya berbagai bentuk. Dalam masdar, fil mudhari, fil madhi. Kata kerja yang bentuk lampau dan akan datang. Tapi intinya sama. Kalau di sini, di dalam ayat yang sudah disebutkan, kadang dalam bentuk, Syekh sebutkan ayat dalam bentuk masdar. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa ahata bi kulli syai'in ilman. Masdar. Penyebutan ilmu untuk Allah. Wal ilmu sifatun lillahi azza wa jalla bima biha yudriku jami'ul ma'lumati ala ma hiya bihi fala yakhfa 'alaihi minha syai'un kama qaddamna. Kata beliau, ilmu Allah adalah sifat untuk Allah. Ini bantahan beliau isyaratkan untuk orang-orang Mu'tazilah. Ini orang-orang Mu'tazilah, orang-orang aneh ini. Bin ajaib. Mereka mengatakan Allah bernama dengan Alim. Iya, mereka akui. Iya, Allah bernama dengan Al-Alim. Dalam Al-Quran Allah namakan dirinya dengan Al-Alim. Tapi Allah tidak tahu. Allah bodoh. Allah tidak tahu apa-apa. Allah namakan dirinya dengan As-Sami'. Yang Maha mendengar. Mereka tetapkan nama itu, tapi Allah tidak mendengar. Ada namanya yang Maha mendengar, tapi tidak mendengar. Ini orang-orang Mu'tazilah. Ini Syekh kalimatnya. Hantaman untuk orang-orang Mu'tazilah. Beliau mengatakan, wal ilmu sifatun lillah. Ilmu adalah sifat untuk Allah. Di mana orang-orang Mu'tazilah? Dengan sifat ilmu ini, yudriku jami'u ma'lumat ma'hiyahi. Dengan sifat ilmu yang ada pada Allah, Allah mengetahui seluruh maklumat, seluruh makhluk yang apa yang mereka lakukan. Keadaan apapun mereka, bagaimanapun keadaannya Allah tahu. Fala yakhfa 'alaihi minha syai', yang tidak ada yang tersembunyi untuk Allah sedikit pun. Wa fiha itsbatu ismihil hakim. Dan di dalam ayat ini juga wa huwal aliyul hakim, wa huwal alimul hakim, kata Syekh, di dalamnya penetapan sifat al-hakim, Allah itu Maha hikmah, Maha bijaksana. Al-hakim bijaksana adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hakim. Bijaksana, seluruh perbuatan Allah dengan hikmah, enggak ada yang salah perbuatan Allah. Tidak ada yang salah. Semua benar. Dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini kaitannya nanti dengan masalah takdir. Di dalam hadis Jibril ketika menyebutkan tentang ditanya beliau alaihissalatu wassalam apa itu iman. Terakhir, waktu menyabil qadar khairi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Yang buruk itu apa itu maksudnya yang buruk? Apakah perbuatan Allah itu ada yang buruk? Hah? Tidak ada. Tidak boleh kita katakan perbuatan Allah ada yang buruk. Sebab Allah hakim. Hakim itu adalah berbuat pas. Pada tempatnya. Benar perbuatan itu. Itulah hakim. Salah satu makna al-hakim. Terus apa makna ucapan Nabi ketika ditanya tentang iman? Beliau mengatakan iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Terakhir, engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Harus kita yakini bahwa takdir Allah, perbuatan Allah, tidak ada yang buruk. Semua baik. Paham ya? Terus apa maksudnya ini ucapan Nabi? Ya ada yang buruk, maksudnya apa yang terjadi. Beda, ini juga takdir namanya. Jadi takdir itu bisa berarah kepada dua pembahasan. Perbuatan Allah menakdirkan itu, dan apa yang tertakdirkan, apa yang terjadi itu juga takdir namanya. Paham maksudnya? Ketika Allah menakdirkan sesuatu, si fulan kena bencana, si fulan kena penyakit, si fulan sakit, si fulan meninggal keluarganya, si fulan. Jadi kan perbuatan Allah, takdir Allah ya. Takdir Allah, perbuatan Allah menakdirkan itu baik. Paham? Tapi yang terjadi ini, itu buruk. Menurut manusia. Inilah maksud Nabi Sallam, engkau beriman pada takdir yang baik dan yang buruk. Maksudnya di sisi makhluk, yang al-makdur yang terjadi itu ada yang baik, ada yang buruk. Keimanan ini kan baik. Ada yang kafir, ini buruk. Beriman semua takdir. Ada yang diberikan rezeki, baik. Ada yang timpa musibah, buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan itu semua baik. Karena Allah Maha Hikmah. Tidak ada perbuatan Allah yang keliru, yang salah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Hakim. Ini insya Allah kita sebutkan dalam pembahasan takdir. Ini makna Hakim. Kata beliau, wahuwa ma'khudun minal hikmah. Al-Hakim diambil dari kata hikmah. Maknanya kata beliau, alladzi la yaqulu wa la ya'alu illa as-shawab. Masya Allah. Makna hikmah adalah, dialah Allah yang tidak berucap dan tidak berbuat kecuali benar, shawab. Ya. Itu mah hikmah namanya. Tidak pernah salah. Fala yaqa'u minhu abathun wa la batil. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Nah, disinilah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan surga dan neraka itu belum ada. Ini ada yang berkeinginan seperti ini. Kenapa? Kalau surga dan neraka sudah ada, berarti Allah menciptakan surga dan neraka berarti abad. Percuma. Kenapa? Belum ada isinya. Allah ciptakan kemudian, ya percuma. Nah, berarti mereka berkeinginan kalau begitu surga dan neraka belum ada. Syekh bantah. Kata Syekh, tidak ada perbuatan Allah yang abad, yang sia-sia. Wala batil, dan tidak ada perbuatan Allah yang batil, salah. Bal kullu ma yakhluquhu aw ya'muru bihi fahuwa tabi'un li hikmati. Bahkan semua apa-apa yang Allah ciptakan, apa-apa yang Allah perintahkan, semua itu ikut di belakang hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua benar. Dari keliru perbuatan Allah. Wakila, ini di antara makna hakim, ada yang mengatakan Hakim artinya dari kata fa'il. Muf'il, muhkim. Maksudnya apa? Al-muhkim lil-asya. Yang menyempurnakan sesuatu. Minat ihkam. Maksudnya apa? Di antara makna hakim yaitu ketika Allah berbuat sempurna perbuatannya. Ketika Allah mencipta, sempurna. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini, sempurna. Dari yang Allah ciptakan setengah-setengah. Tidak selesai misalnya. Tidak. Semua perbuatan Allah sempurna. Semua ciptaan Allah sempurna. Makanya Allah katakan, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indah bentuk. Kata beliau, فَلَا وَهُوَ إِقْوَانٍ. Bermakna sempurna. فَلَا يَقَوْ فِي خَلْقِهِ تَفَاوُتٌ وَلَا فُتُرٌ. Dan tidak ada terjadi pada makhluk itu tafawut, celah, kekurangan. Wala futur, dan tidak ada celah. Langit dan bumi Allah ciptakan tanpa tiang. Bumi Allah ciptakan yang musakhor, yang bisa kita tundukkan bumi itu. Kita menanam, kita bajak, kita bersawah, kita ini, kita itu. Bumi ini, ya. Allah tidak ciptakan bumi ini sulit untuk kita tundukkan, sulit untuk kita. Masya Allah, Allah ciptakan bumi sebegitu mudahnya untuk kita. Kita manfaatkan. Tapi hati-hati. Bumi begitu, tapi kalau dia guncang, hancur juga. Air, laut bagaimana? Lihat nelayan ketika, Masya Allah, tangkap ikan, mencari pekerjaan di atas air, di atas laut. Musakhar itu laut, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimanfaatkan untuk makhluk. Wala yaqul fi tadbiri khalalun aw fi tawaf, dan tidak ada pada pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu khalal. Keguncangan, ketidakstabilan. Lihat bulan matahari. Matahari bagaimana terbit, tenggelam. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika matahari itu terbenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setiap hari ketika dia terbenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersujud di bawah arsy Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada matahari, terbitlah kamu kembali. Terus seperti itu setiap hari. Kemudian Allah mengatakan, terbitlah kamu di arah terbenam. Nah, baru kiamat. Perhatikan ini, keteraturan bulan. Ini maksudnya, ini dari kata Al-Hakim ini. Sifat Allah Al-Hakim. Bermakna apa? Kesempurnaan dalam penciptaannya, perbuatannya. Masya Allah, ini berarti dua. Syekh jelaskan dua makna Al-Hakim. Yang pertama, bijaksana, hikmah, semua perbuatannya benar. Dan yang kedua, bermakna semua perbuatan Allah sempurna. Mungkin kalau yang selalu kita pahami cuma makna yang pertama saja, ya kan? Tapi Syekh menunjukkan kita dua ilmu. Dari kata, dari nama Allah Al-Hakim, dua maknanya. Itu sempurna dan maha bijaksana. Sempurna dalam penciptaannya dan benar dalam perbuatannya. Wa fiha kadzalika itsbatu ismihil khabir, dan di dalamnya juga ada penetapan sifat Allah Al-Khabir. Kalau kita buka terjemahan Al-Qur'an, Al-Khabir itu diterjemahkan juga berilmu. Paham ya? Tapi apa bedanya Al-Khabir dengan Al-Alim? Dua-duanya ini nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah. Al-Alim, Al-Khabir. Kata para ulama ahli tafsir dan para ulama salaf, Al-Khabir itu lebih khusus daripada ilmu, lebih dalam maknanya daripada ilmu. Kalau Al-Khabir, ilmu juga, ilmu terhadap sesuatu, tapi lebih dalam. Dia tahu ukurannya, dia tahu dari mana tercipta, dia tahu detailnya, sampai perkara sekecil apapun, dalam perkara sesuatu itu dia tahu. Ini namanya khabir. Makanya dia kata khibra, ahli. Coba kita katakan, orang ini ahli terhadap meja ini. Paham? Mungkin maknanya mungkin dia tahu tingginya saja, sebab dia pernah lihat. Kayaknya segini. Ini kita katakan dia alim. Alim. Dia tahu sebab dia pernah lihat. Tapi kalau kita katakan orang ini khabir, khibrah dia, ahli dia terhadap meja ini, berarti dia tahu ukurannya, pasnya, tingginya, lebarnya, terbuat dari apa. Ini khibrah namanya. Berarti al-khabir lebih dalam maknanya daripada al-alim. Paham ya? Ini maknanya, perbedaannya. Tapi kalau diterjemahkan sama-sama artinya mengetahui, al-khabir. Dan ini banyak dalam beberapa ayat Allah sebutkan sifat al-khabir. Allah Maha mengetahui, dari kata khibrah. Kata makanya Syekh mengatakan, apa itu khibrah al-khabir? Yaitu bimana kamalil ilm, kesempurnaan ilmu. Ilmu yang sempurna itu khibrah. Wa wuthuqihi dan kedalamannya, kedetailannya. Wal ihatati bil asya ala wajhi tafsil, dan pengetahuan terhadap segala sesuatu secara rinci. Misalnya ada orang, oh ini mic, oh saya tahu, saya bisa buat ini, saya tahu, dia pernah lihat dengan matanya, oh ya. Tapi kalau kita katakan dia khabir, khibrah, oh berarti sampai dalam-dalamnya, kabel-kabelnya dia semua tahu dia. Ini khibrah, ilmu khusus. Ini mana khibrah? Dia tahu secara rinci, terperinci. Wala yaqafi. Baik. Wusul ilmi ila ma khafiya wa daqqa minal hissiyat wal ma'nawiyat. Dan khibrah adalah sampainya ilmu kepada apa-apa yang samar, yang detail dari perkara-perkara yang disaksikan, hissiyat, dan perkara-perkara yang maknawi yang tidak terlihat. Inilah makna al-khabir. Inilah makna al-khabir. Baik, kita coba dulu pada pertemuan. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.